Orang biasa senang tinggal di Sin kolahan wat mambaro kemari ba suasana pun kuning yang inyo terjadi. Apa

Rindu kau datang. perasaanku. Nasib siang nadangkan.

sangko panilai ka sampai patang mangko nyuriang kasih adenai samaikan indah disangko hujan badai di panegarang pupui cinto sagalo angan lai dentang adiak bungo jadi panutan sabab muka sui angan takato dalam baparang ulah de adi angin sarugo barambuikan pola denai nanjo daratan kini telah batahu kitolah sajalan galak tangihlah parintang cinto mendalam katiko cinto kadiike kapalaminan rang tuo adi lain jadi panutan sabab muka sui angan takato dalam baparang ulah de adi angin sarugo barambuikan pola denai nanjo daratan batahun kitolah sajalan galak tangihlah parintang cinto mendalam katiko cinto kadiike kapalaminan rang tuo adi lain siya di pantay. Jika bisa bu aku di haru kepada salibu. bansat mahadang hidui karanta urang nanden nai hadang coy tu nanden rasokan tinggallah dulu tinggallah sayang rilakan denai bajalan ko isu lai baru jagalah iman jodiri. nanti.